Semukakan najan cuma mimpi, sebab kangen ku lawi segunung merapi. Dure rindu kedene cinta parek ning kalbu aduh sing seberang nanging mu bengi kula ngimpi ketemu kakang, ngimpi seneng tangine pusing sebab yen lilir oli kerja ana ning negeri seberang, nanging mu bengi kula ngimpi ketemu kakang, ngimpi seneng tangine pusing sebab yen lilir oli ketemu.